Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku yang aku cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan menyelesaikan ya kuliah subuh online kita dengan tema tips hidup bahagia. Kita sudah memasuki tips yang ke-21 yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Dan nanti di akhir kajian ini akan ada quiz ya untuk anak-anakku. Siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah insyaallah. Ya, sekarang kita akan membaca poin yang ke-21 di halaman berapa di situ? 36. Baca masuk, Kak. Mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Yang ke-21 adalah mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Paling disukai oleh siapa? Hah? Paling penting dalam agama dan paling kita sukai. Ya. Jadi, yang namanya aktivitas itu ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang tidak penting. Ada yang apa? Penting, ada yang sangat penting, ada yang tidak penting. Contoh yang tidak penting apa, Mas Anjasya? Hah? Apa? Dolanan. Mainan berlebihan. Ya. Mainan apa? Berlebihan. Contohnya apa? Mainan berlebihan? Nggak tahu. Mata waktu. Terus main? Main? Game. Ya. Itu sesuatu yang tidak penting. Yang penting apa? Sholat. Bagus. Puasa. Puasa, zakat, baca Quran. Ya. Jadi aktivitas itu kita harus paham. Ini penting, ini tidak penting. Bahkan ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita pertimbangkan. Ini penting enggak? Ya. Ada enggak orang-orang yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting sehingga melalaikan yang penting? Banyak. Ya. Contoh, sudah azan nih. Sudah azan. Masih pegang apa? Buku cerita. Ini namanya sesuatu yang kurang penting mengalahkan sesuatu yang sangat penting. Nah. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus lihat ini penting atau tidak. Ya. Makanya di dalam agama kita, ya, selain kita memperhatikan sesuatu yang penting, kita juga perlu memperhatikan sukanya kita. Ya. Kita lebih suka yang mana? Kita lebih suka yang mana? Contoh misalnya, kemarin ketika anak-anakku pada berusaha untuk mengejar Lailatul Qadar, di malam itu kan ibadah banyak kan? Yang bisa dilakukan kan banyak. Contoh apa? Baca Quran. Terus? Zikir. Terus? Sholat. Terus? Puasa. Hah? Malam-malam kok puasa? Hah? Doa. Ya. Dari sekian banyak amalan ini, tentu ada sesuatu yang kita lebih suka untuk melakukan salah satunya. Ya. Semuanya baik. Semuanya positif. Semuanya amal mulia. Tapi satu orang dengan orang yang lain, itu beda-beda. Ya. Ada yang lebih bersemangat untuk baca Quran. Sehingga malam itu dia bisa menyelesaikan sekian juz. Ada yang dia lebih konsentrasi, lebih fokus ketika dia membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Bisa sampai nangis. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang lebih suka untuk lama. Apanya? Sholatnya, berdirinya lama. Tidak masalah. dia lebih suka yang mana? Yang penting semuanya adalah amal soleh. Ya. Makanya sebab anak-anakku perhatikan, di dalam agama kita, ibadah itu macam-macam. Ada puasa, ada sholat, ada apa lagi? Ada baca Quran, ada sedekah. Antara satu orang dengan orang yang lain, itu potensinya beda-beda. Ada orang yang Masya Allah sedekahnya dahsyat, tapi puasa Senin Kemisnya kurang. Ya. Ada orang sebaliknya, puasa Senin Kemisnya dahsyat, tapi sholat tahajudnya kurang. Ya. Dan ada yang enggak tahajud, enggak puasa, enggak sedekah. Ya. Dan ada orang yang semuanya dapat. Contohnya, kemarin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Inilah poin yang ke-21. Ya, dibaca Mas Anjasa. Selayaknya Anda memilih di antara perbuatan bermanfaat tersebut, mana yang paling penting dan dengan mendahulukan perbuatan yang disukai dan lebih condong kepadanya, karena jika tidak akan timbul kebosanan dan kekeruhan. Iya, kalau tidak kita akan bosan. Contoh misalnya kita banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan di rumah kita. Ada ngepel, ada nyapu, ada nyuci piring, ada jemur pakaian, terus ada ngangkatin jemuran, ada ngelipeti baju dan seterusnya. Ini sengaja kita rolling, ya. Kita rolling itu kita putar. Ya, hari ini Mas Anjas apa? Besok apa, masuk ke hari ini apa, besok apa, masuk sama hari ini apa, besok apa. Itu untuk menghilangkan apa? Kebosanan. Ya. Oh, hari ini nyapu, besok gantian apa? Mas Anjasa, hari ini pengen apa Mas Anjasa? Hah? Kemarin udah ngepel. Ngepel lagi, ya, gak apa-apa. Belum bosan, gak apa-apa. Ya, Mas Luka pengen apa hari ini? Nyapu, enggak apa-apa. Ya. Aktivitas positif semuanya. Ya. Ini contohnya. Nah, kalau kita bingung nih, kita bingung untuk mengetahui ini penting, ini enggak penting, ini bermanfaat, ini tidak, ini lebih penting. Itu bagaimana caranya kalau kita bingung seperti itu? Baca Mas Usama. Carilah bantuan dengan berpikir positif, musyawarah karena tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Pelajari dengan teliti setiap tindakan yang akan Anda ambil. Jika ternyata benar, akan mendatangkan kebaikan dan Anda telah bertekad, maka bertakwalah kepada Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, kalau anak-anakku bingung, para pendengar, para pemirsa bingung, ini yang lebih penting yang mana? Tanya. Ya. Misalnya nih, ini sekarang ba'da subuh. Ba'da subuh itu pengen baca Quran, pengen zikir, pengen ngaji, ikut pengajian. Mana yang harus didahulukan? Bingung kan? Semuanya amal soleh nggak? Baca Quran amal soleh bukan? Zikir? Ikut pengajian? Amal soleh semuanya. Mana yang lebih penting? Bingung nih. Nah, tanya sama orang yang berilmu. Apa ya? Oh, ternyata yang paling penting habis sholat langsung adalah zikir. Sehingga kurang pas kalau misalnya Assalamualaikum. Langsung ngambil apa? Al-Quran. Nggak pas. Apalagi ngambil buku cerita. Lebih nggak pas lagi. Karena habis sholat langsung yang diajarkan sama Rasul apa? Zikir. Ya, astagfirullah. Ya. Habis itu kemudian, kalau udah selesai zikir, mau baca Quran, mau ikut pengajian, tidak ada masalah. Jadi masing-masing amalan itu ada waktunya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada buku yang ditulis oleh gurunya Nabi, yaitu Tajridul Ittiba' Fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Jadi di dalam buku itu beliau menjelaskan amalan-amalan yang istimewa pada waktunya. Pada apa? Waktunya. Contoh misalnya, masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, apa amalan yang paling istimewa? Baca salat tahiyatul masjid. Ya. Jadi kurang pas kalau orang masuk ke masjid langsung baca Quran, kurang pas. Orang masuk ke masjid paling istimewa adalah salat tahiyatul masjid. Orang lagi kondisi seperti ini. Orang lagi kondisi seperti ini, banyak orang kelaparan, banyak orang kekurangan. Amalan yang paling pas adalah bersedekah. Karena banyak orang lagi kekurangan. Ini namanya memilih amalan yang paling pas. Itu dijelaskan oleh guru kita Syekh Ibrahim bin Amir Rahili. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kita sudah selesai. Sebelum Abi tanyakan tulisnya, silakan dikumpulkan dulu bukunya. Sini. Ya. Apa? Pemirsanya ada kuisnya. Pemirsanya kalau mau jawab enggak apa-apa, cuma kayaknya enggak ada hadiahnya. Ya, siap-siap. Sudah siap? Pertanyaannya harus angkat tangan dulu baru jawab. Kalau langsung jawab berarti gugur. Apa judul asli kitab ini? Masukkan. Masya Allah, Al-Wasail Mufid Al-Hayat As-Sa'idah. Bagus. Suka berarti dapat hadiah dua. Ayat yang kemarin gak boleh lihat Musa. Yang kemarin kita minta anak-anakku untuk mencari kemarin ya. Surat apa ayat berapa? Mas Aye. Al-Mu'minun ayat aku 99 sama 100. Kurang cepat Mas Aye. Sama satu. Banyak tips yang dibawakan oleh siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebutkan. Ada berapa tips? Mas Anjas? 21. Masya Allah, 21. Anjas 1. Siapakah nama ayah? Siapakah nama ayah dari penulis buku ini? Nasir. Nasir. Karena siapa? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bagus. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca agar hati kita tenang. Masih ada yang ingat? Karena enggak dibaca, akhirnya lupa. Ganti. Bagus. Siap-siap anak-anakku. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu membandingkan nikmat yang kita miliki dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain? Mas Abdurrahman. Masya Allah, agar kita selalu bersyukur. Berarti sudah dua. Masukkan dua juga. Mas, sama. Satu, Mas Anjasa satu. zikir yang banyak. Apa? Zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu ada batas minimalnya. Apa? Ketika berdiri, duduk, berbaring. Itu batas maksimalnya. Masuk aku semuanya. Semuanya. Semua dikira diajarkan. Oleh Rasulullah. Apanya? Itu diajarkan. Aku diamalkan. Diamalkan. Seluruh zikir yang apa? Yang itu yang dari kunti itu sampai kembali. Iya, yang sudah dijelaskan apa? Rasulullah. Waktunya. Bagus, masukkan. Apa yang dimaksud dengan pandai dalam bergaul? Apa yang dimaksud dengan pandai dalam bergaul? Ini kan disebutkan di sini. Bukan. Abi ajarin ya hadisnya. La yafrah mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Abi udah ajarin tuh. Kalau bagus akhlaknya. Misalnya ada akhlak satu yang buruk, dia mesti punya akhlak yang baik. Masya Allah, membandingkan antara kelebihan dengan kekurangan. Ahsanta. Siap-siap. Siap-siap. Kenapa kita perlu memikirkan kemungkinan yang terburuk? Apa? Biar kita siap, tenang. Masya Allah, bagus. Biar kita siap untuk menghadapinya. Terakhir, siapakah nama ayah dan kakek ustaz yang mengisi kajian ini? Aku Zaini Mahayat dan Kak Tamu. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian ini. Dan insya Allah kita akan berpindah ke buku berikutnya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Judulnya Min Wasaya As-Salaf Lishabab, nasihat ulama salaf untuk para pemuda. Dan tema kajiannya adalah generasi milenial ideal. Insya Allah nanti kita akan bahas. Bukan besok, ya besok kita libur satu hari. Sabtu, hari Ahad, insya Allah kita mulai lagi dengan izin Allah. Dan untuk para pendengar, para pemirsa, insya Allah kita akan share PDF-nya di FB kami, insya Allah. Mudah-mudahan, atau nanti yang ikut agen kebaikan, WA agen kebaikan, nanti kita akan share juga di sana. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.